Betapa harus ku tersenyum sementara hati menangis. Betapa harus ku tertawa sementara hati terluka. Kenyataan hidup ini harus kuatasi kepahitan ini, dan ku sadari tiada seorang jua yang dapat meringankan beban derita diriku. Betapa harus aku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus aku menghibur sementara hatiku yang peduli.